Sayang, apa kowe krungu cerite hatiku mengharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, ra bakal luntur tresnaku. Wis tak coba ngalahke jenengmu saka atiku, tak tenane ra ngapusi isih terus liraku. Coba pucane ngati nanging kowe ora reti, kowe sing tak wanti-wanti malah jebul saiki. Kowe mlintani janji jare sehidup semati, nanging apa bukti kowe medhot tresnaku demi lanangan liya. Yo wis ora popo, insya Allah aku iso lila. Sing cocok ning ati.